نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها. Masih dipancar luaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami ya di cara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi di radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami akan berikan kesempatan kepada sahabat yang ingin bergabung langsung dan bertanya kepada Buya, baik melalui media via telepon kami atau WhatsApp atau SMS atau menggunakan Facebook radioku. Baik, kita angkat telepon pertama sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Ibnu Abbas Majalengka. Dengan Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sama ya. Maaf Bu ya, mau tanya, ada ungkapan setiap rasul pasti nabi. Tapi setiap nabi belum tentu rasul, bukan betul. Tapi ada ungkapan seperti ini, setiap orang yang atau setiap mukmin pasti muslim. Tapi setiap muslim belum tentu mukmin. Apakah benar ungkapan itu? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibnu Abbas yang sudah bergabung. Silakan Bu ya untuk dijawab langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Benar bahwasanya pendapat yang dikukuhkan setiap rasul adalah nabi. Setiap nabi? Tidak, setiap nabi adalah rasul. Rasul. Sebab ya, definisi yang masyhur rasul adalah hamba Allah, seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu sekaligus diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Berbeda dengan nabi. Ada pendapat yang kedua bahwa nabi dan rasul sama, yaitu diperintahkan mendapatkan wahyu sekaligus diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Cuman bedanya menurut pendapat yang kedua, kalau nabi adalah tidak menghapus syariat nabi yang sebelumnya, akan tapi kalau nabi bisa mengikuti syariat nabi yang lain, tapi kalau rasul pasti menghapus syariat sebelumnya. Ini adalah pendapat yang kedua. Baik, adapun masalah itu disebutkan juga dalam Al-Qur'an, masalah Islam dengan iman di dalam pembahasannya. Kalau di saat kita pisah, maka itu akan sama. Kalau kita katakan seorang muslim, dia adalah seorang yang beriman. Kalau kita katakan orang mukmin, adalah dia orang muslim. Akan tapi dalam definisi detailnya adalah sebagian meringankan pembahasan. Kalau kita harus dudukkan bareng, kalimat ini kita jajar, maka seorang muslim adalah yang secara lahir, kalau iman adalah batin, kalau Islam adalah lahir, sehingga yang namanya seorang muslim bersyahadat dengan lidahnya, kemudian melakukan sholat dan sebagainya, biarpun batinnya adalah munafik, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya batin adalah i'tiqad, berada di dalam hatinya. Akan tapi ini sudah menjadi istilah, dan kita tidak pernah biasa sibuk dengan istilah. Dan jangan ini, kita sudah tidak kata-kata guru-guru mulia, kita jangan sibuk dengan istilah. Ini biasanya orang yang membingungkan orang, harus Islam bukan mukmin, ribut ini adalah istilah apa itu. Sementara kalau seorang mukmin adalah muslim selesai. Seorang muslim adalah mukmin. Memang kalau dijajarkan dalam definisi penjelasan adalah mukmin adalah keyakinan di dalam hati. Sementara Islam adalah antasyhadu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biarpun orang itu adalah munafik, kalau bersyahadat kita anggap sebagai muslim, biarpun tidak kita anggap sebagai seorang mukmin. Ini sebetulnya gitu. Jadi kalau seorang mukmin ya muslim sudah, ini sudah masyhur. Dan kita tidak usah merubah orang awam jadi bingung gitu. Jadi mohon kita tidak perlu ada sebagian orang yang suka membuat ungkapan aneh-aneh. Kadang dalam banyak hal seperti kan, bahasa dan sebaiknya pun kita tidak usah menghadirkan hal yang aneh-aneh. Kita sering mendapatkan pertanyaan yang menunjukkan bahasanya di situ memang ada orang aneh-aneh, membuat orang bingung. Islam ya mukmin sudah, seorang muslim coba kalau Anda seorang mukmin berarti Anda seorang muslim. Seorang muslim ada seorang mukmin. Akan tapi memang kalau dirinci secara detail memang ada perbedaan. Sehingga sebagian adalah Islam adalah lahir, iman adalah batin. Akan tapi kalau sudah jadi ungkapan istilah keseharian ya mukmin adalah muslim. Jadi mohon Anda termasuk yang lainnya jangan mudah terpengaruh dengan istilah-istilah. Mana yang lebih istimewa antara mahabbah atau dengan apa membahas dalam dunia tasawuf. Itu adalah tasawuf era aneh-aneh. Diskusinya sampai tengah malam enggak tahajudan itu biasanya gitu. Kita pengin sederhana saja, biasakan dengan sederhana. Anda muslim mukmin, selama ini apakah Anda beda? Kalau Anda katakan Anda seorang mukmin, berarti Anda seorang muslim. Anda seorang muslim berarti seorang mukmin. Sudah, ini sudah cukup. Baik, selesai. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas jawabannya, Bu. Biarpun nami dalam martabat hadis Jibril, mal Islam, mal iman gitu kan. Kemudian mal ihsan itu memang ada setelah didetail, dirinci ya, tentu semuanya perbedaan. Ada, bahkan ya, dalam bahasa Arab sendiri seperti yang diyakini oleh Ibnu oleh Imam Suyuti juga dan juga Imam Ghazali mengatakan tidak ada muradif yang sesungguhnya. Muradif itu adalah kalimatnya sama maknanya beda, itu tidak ada. Setiap kalimat yang berbeda pasti makna yang berbeda. Hanya kita tidak bisa menjangkau karena kita bukan ahlinya mungkin gitu. Jadi gitu, pasti ada perbedaan akan, tapi ada secara umum seperti fakir dengan miskin. Sudahlah, kalau orang fakir adalah miskin. Biarpun setelah dijajar, sehingga ada dua hal, jika dijajar berpisah, jika dipisah sama. Jadi ada dua hal, dua kalimat, kalau dijajar menjadi berbeda, jika dijauhkan menjadi sama. Ya gitu, muslim sama mukmin, fakir dengan miskin. Fakir di saat dijajar, fakir miskin berbeda. Fakir adalah begini, miskin adalah begini. Kalau sudah dipisah, fakir adalah miskin. Ya, Bu, ya, sebenarnya sama, Bu, ya. Baik. Baik, Bu, ya, terima kasih, Bu, ya, untuk jawabannya. Dan kita beralih kepada sahabat yang sudah banyak bergabung melalui via SMS, ya. Ini ada sahabat di 922 08522 terus ini, Bu, ya, tentang sahabat Lani di Depok, Bu, ya. Ini dari sahabat Lani di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya. Benarkah di antara tanda ilmu yang manfaat adalah memesantrenkan anaknya? Maaf, Bu, ya, banyak para ustadz anaknya enggak dipesantrenkan. Bagaimana hukumnya berpuasa untuk anak supaya menjadi anak soleh, Bu, ya? Baik. Oh, bukan begitu. Memondokkan anak itu adalah salah satu cara mendidik anak. Mungkin rumah kita adalah rumah yang tidak belum mampu untuk tidak bisa pantas didik untuk tumbuh suburnya anak dengan kebaikan di rumah kita. Mungkin televisi kita belum bisa ditata. Mungkin kita sendiri belum bisa menjadi contoh yang baik, sehingga kita mondokkan anak. Dan tidak jaminan, akan tapi upaya. Dan selama ini memang pondok adalah ditangani oleh tenaga-tenaga ahli daripada ustadz-ustadz yang setiap hari mengajarkan Al-Quran, hadis, akhlak, itu memang lebih mudah. Dan memang kita sendiri pun kalau mendidik anak di rumah, kita bayangkan jadi apa anak-anak kita. Makanya nanti insya Allah termasuk silsilah mendidik anak, harus kita merasa tidak mampu. Jangan sok merasa hebat, sehingga kita hendaknya minta pertolongan kepada orang lain, apakah di pesantren dan yang lainnya. Jadi itu agar anak kita mendapatkan akhlak yang mulia. Baik, ada pun masalah seorang ustadz tidak mondokkan anaknya, kita tidak perlu banyak harus menilai orang lain. Mungkin telah dididik oleh ustadz itu di rumahnya sendiri dengan pendidikan yang baik, ya. Kita tidak mengerti itu semuanya. Sekarang urusan kita adalah urusanku. Kita perlu mendidik anakku, anak kita. Yang lain, Bu, ya. Jangan kita mengkritisi orang lain, apalagi ustadz misalnya, kalau tidak memondokkan anaknya. Kalau kami pribadi, memang kami harus arahkan kepada dunia pendidikan agama. Kalau ada ustadz lain mungkin punya pandangan beda, akan jadikan pakar ekonomi dan sebagainya. Cukup yang harus ditekuni oleh anaknya adalah bisa membaca Quran, hukum-hukum fardu kifayah, fardu ain, kemudian setelah itu tentang akhlak yang mulia, selesai. Dan memang itu adalah sudah cukup. Tidak harus menjadi anaknya ustadz, tidak harus menjadi ustadz. Akan tapi yang menjadi masalah benar adalah jika seorang ustadz anaknya sama sekali tidak dikenalkan dengan kemuliaan. Tak tanya tiba-tiba seorang ustadz anaknya gandrung dengan dunia artis, gandrung dengan, mohon maaf, pemikiran yang lain. Ini kan aneh, dan itu ada, jangan dianggap ada. Itu kesalahan, dan ketahuilah yang masuk neraka dulu adalah bapaknya sebelum anaknya. Tapi mohon kita tidak terlalu banyak. Kita pertama adalah ku angfusakum wa ahlikum naro. Adapun cara mendidiknya orang, mungkin orang punya cara mendidik sendiri-sendiri. Hanya kita hadirkan di majelis ini adalah cara mendidik anak yang benar, dengan cara yang benar dan yang sangat mudah, seperti yang telah dilakukan oleh para guru-guru mulia terdahulu, bagaimana mendidik anak-anak mereka, yang diambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bu, subhanallah, Bu, ya, terima kasih, Bu, ya. Dan juga mungkin melanjut tadi masalah pendidikan anak, Bu, ya. Ada pertanyaan dari sahabat Ipah, ya, di Sendang, Bu, ya. Punya anak usia 3 tahun, Bu, ya. Dan senangnya main bola sama mobil-mobilan, Bu, ya. Sebenarnya permainan apa sih, Bu, yang kira-kira paling baguslah untuk anak-anak usia segitu, yang kiranya ya tidak akan merusak pemikirannya, atau paling pantas untuk usia segitu itu seperti apa, Bu, ya? Permainan. Baik, karena memang namanya anak senang biasanya karena lingkungannya. Sesaat main layang-layang, sesaat main ini. Akan tapi pengarahannya itu tentunya tidak harus kita los dengan permainan semacam itu sampai menjadi anak yang kecanduan. Akan tapi mainnya anak-anak itu kadang sesaat bosan, sesaat ini, bosan itu. Iya, dan memang apa, sebisa mungkin ya kita beri selingan permainan yang bermanfaat. Termasuk cerita pun kadang tidak harus cerita yang pengandung hikmah. Sesaat ada cerita yang lucu agar mengajari kepekaan dia untuk mendengar cerita, asalkan tidak jorok, tidak merusak dan seterusnya. Jadi masalah permainan memang sebaiknya tidak boleh lost. Tidak boleh diikuti terus dengan itu semuanya. Ya kan, tapi sesaat diajak main berkebun, main apa gitu ya, yang sekiranya bermanfaat. Tapi kalau anak main bola, main mobil-mobilan, akan tapi yang menjadi masalah adalah jika menjadi anak yang kerjaannya adalah meminta lalu tidak bisa ditahan, sehingga sampai ada satu orang dan kita lihat kemampuan rezekinya tidak terlalu besar, tapi permainan anaknya masya Allah, itu anak yang tidak bisa mendidik, itu orang tua yang bisa mendidik. Permainan itu lebih mahal daripada mobil-mobil ini. Setiap hari harus dibelikan. Astaghfirullahaladzim. Sementara dia adalah kekurangan. Ini adalah salah mendidik. Kalau memang harus main mobil-mobilan, mungkin kita sederhanakan. Kalau zaman dulu kan cukup dengan kita makan jeruk bali itu kulitnya bisa jadikan motor-motoran kan, mobil-mobilan, gitu. Mobil-mobilan, ya, dan sebagainya. Kita biasakan dengan yang sederhana. Ya. Tanpa harus dengan bayar mahal. Ya, sekarang kadang-kadang ikuti gaya, sebab semuanya sekarang ada. Kalau kita keluar saja ke depan itu sudah ada mobil-mobilan dijual. Kadang anaknya nangis tidak bisa kita menahan. Kita arahkan. Ini termasuk pendidikan. Jadi jangan membiasakan anak. Dan itu dibiasakan ya dari rumah. Misalnya kalau kita ajak pergi, sayang mau pergi pengen apa sayangku? Harus ngomong, ayo pengen apa? Pengen mobil-mobilan, mobil yang kecil atau gede, gini-gini. Satu saja ya, dan yang milih Umi, bukan kamu ya. Dan ini kita pilih. Sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Jadi nggak nangis-nangis. Jadi tidak nangis-nangis. Jangan dibiasakan sampai gulung-gulung. Kalau anak kita gulung-gulung itu senjata. Karena anak tidak ngerti. Jadi setiap minta harus pakai gulung-gulung. Coba gulung-gulungnya dipegang sehari dan dituruti sehari itu. Akan tapi tetap dipeluk, disayang ya. Tapi tidak dituruti. Mereka mikir, berarti gulung-gulungnya berlaku. Iya, Bu ya. Kadang memang mengambil kesempatan. Oh iya, kita melihat di depan mall anaknya jerit-jerit gara-gara tidak bisa. Ini jadi ibunya kadang gara-gara malu. Akhirnya harus memaksakan diri. Oh enggak begitu, Anda punya anak. Anda punya amanat. Anda punya anak, punya amanat. Anda sempurnakan pendidikan untuk anak-anak Anda. Iya, Bu ya. Baik, Bu ya. Akan tetapi juga sekarang yang agak mengerikan itu juga, Bu ya, sekarang permainan anak-anak itu bukan permainan yang menyehatkan, Bu ya. Artinya kadang lebih banyak ya dengan HP itu tuh, Bu ya. Nah, jadi subhanallah, wahai para orang tua, kami himbau kepada semuanya, sayangilah anak-anakmu. Matanya itu punya, sebab menurut medis sendiri ya, kalau anak punya matanya harus diarahkan ke layar dengan beberapa waktu, itu sudah menjadikan anak itu akan rusak pandangannya. Bahkan dokter pun kadang tidak bisa menahan itu. Ini adalah kesalah kaprahan. Bahkan kami pun kadang-kadang, semoga kita, Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Kadang-kadang kami suatu ketika pernah di satu ceramah, lagi sibuk-sibuknya kita ceramah, kami melihat anak kecil itu matanya 5 cm dari iPad ibundanya, dari apa, tablet ibundanya. Kami merasa bahwasanya ya Allah, ini adalah zalim kepada anak kecil. Sementara waktu itu lampunya tidak begitu terang, anaknya harus melihat layar. Kami harus menghentikan ceramah. Assalamualaikum, mohon maaf ibu, mohon maaf, ini yang punya anak itu, tolong sayangilah anakmu, jangan biarkan dia menonton semacam itu. Biarkan dia nangis sesaat. Kenapa? Kalau terus seperti ini, dia akan rusak matanya dalam waktu singkat. Dan yang zalim bapak ibunya, gara-gara orang kaya dibelikan HP semua. Dan bukan hanya masalah mata, Bu ya, tapi pikiran juga, Bu ya. Sekarang kayaknya permainan, sehingga apa? Dia tidak bisa melatih kecerdasan, malah enggak. Tidak bisa berinteraksi dengan tidak orang lain. Tidak bisa mendengar manusia dengan bapaknya, enggak bisa komunikasi dengan, ini hanya mainan toh nih. Ini tablet, ini iPad, ini perusak yang sesungguhnya itu. Perusak fisik dan perusak fisik khususnya juga, dan perusak moral juga nanti kadang-kadang. Dia lihat sesuatu yang enggak boleh dilihat. Kalau mata ini jangan sampai dibiarkan. Ada orang tua enggak bisa menahan itu semua. Kalaupun harus menonton apapun misalnya, dan itu pun yang syar'i misalnya, apakah itu film Sayyidina Musa dan sebagainya, itu harus ada jarak cara menontonnya yang jauh. Jaraknya jauh biar matanya tidak sakit. Karena apa? Hanya kita harus perhatikan anak-anak kita. Jangan biarkan anak kita menonton seenaknya sendiri. Itu sebenarnya orang sayang yang enggak benar. Yang katanya sayang, sebenarnya paling tidak sayang adalah seorang ibu bapak yang membiarkan anaknya dengan iPad-nya itu. Tolong didengar ini semuanya. Kami ada sedikit keras, dan ini pernah sebelumnya kami keras semacam ini. Anda jangan ngaku sayang wahai para ibu bapak. Kalau Anda membiarkan anak Anda dengan HP yang Anda berikan kepadanya, lalu matanya sakit dengan HP yang ada kameranya atau iPad, Anda telah menyiksa anak Anda. Anda merusak mata anak-anak Anda. Belum lagi tentang isi-isinya. Iya, Bu ya, harus hati-hati. Baik, Bu ya, subhanallah. Terima kasih, Bu ya. Baik, Bu ya, selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat di 08225 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salam barik alaihi wa ala sahbihi. Afwan, Bu ya, Umi, saya El Maliha, pendengar Al Hijrah Pontianak, Bu ya. Afwan, tanya bagaimana tips-tips agar dapat merubah sifat buruk yang sudah lama ada di dalam diri, Bu ya, dan bagaimana menjaga agar tidak kembali mengulang hal yang sama, karena saya sudah berkeluarga dan tidak ingin putri saya melakukan keburukan tersebut. Demikian, Bu ya. Thanks, Bu. Subhanallah, jadi At-taibu min adzambi kama la dzambala, orang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Anda adalah bersih, akan tapi lihat namanya setan selalu ingin mengembalikan biarpun itu keburukan, kadang-kadang diingatkan dengan masa lalu sehingga kebawa lagi kepada masa lalu. Itu kerjaan setan. Apalagi punya masa lalu, setan membawa ke masa lalu lagi. Maka selagi Anda bertobat, Anda ingin meninggalkan kebiasaan buruk itu, maka ini adalah tobat. Dan semoga Allah terima itu semua. Amin, amin, akan tapi amin. Untuk melanjutkan tobat itu, Anda harus menghindar dari siapa? Dari pergaulan yang seperti itu. Yang bisa membawa Anda harus berubah. Jadi Anda jangan berteman dengan orang yang menjerumuskan, apakah itu mabuk atau poini atau yang lainnya atau zina atau macam-macam. Anda tidak boleh bergabung dengan orang yang semacam ini, bahkan mengarah kepada diri yang tidak boleh. Jadi yang langkah pertama untuk mengabadikan, untuk mengistiqomahkan tobat itu adalah kawan yang benar, kawan yang baik, kawan yang bisa menjadikan kita istiqomah. Kawan itu paling penting. Kalau Anda punya kawan yang salah, akan bawa lagi. Subhanallah. Ini kawan ini, jangan meremehkan, sampai jangan remehkan. Nabi mengatakan almaru al-dini khalili. Bagaimana sahabat? Kalau sahabatnya, jangankan yang punya masa lalu yang jelek, orang yang baik pun kalau bersahabat salah, dia akan kebawa kepada kesalahan sahabatnya dan akan kebawa kepada kehancuran. Baik, Bia, subhanallah, Bia. Baik, Bia, jadi artinya terus berusaha, Bia, menjauhkan dari segala hal yang bisa memancing untuk terulangnya kembali sifat buruk tersebut. Jika memang ada teman-teman yang bisa membawa pengaruh seperti itu, mengulang, mengingat, menjadikan Anda kembali kepada kebiasaan tersebut, hindari teman-teman tersebut. Jika ada hal-hal yang sekiranya bisa menjadikan Anda kembali mengulang kesan tersebut, maka apapun yang berkaitan dengan itu semua Anda jauhi, maka itu cara agar kita bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan atau hal yang tidak baik yang kita sudah sadari bahwa itu adalah suatu hal yang tidak benar. Nah, sambil terus-terus tentunya memohon kepada Allah, ya, agar Allah selalu menjauhkan kita dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Baik, Bu, ya, subhanallah, Bu, ya, sudah ada banyak pertanyaan yang sudah dijawab, tapi juga masih banyak yang masih belum terjawab. Tapi kita akan break dulu sebentar, sahabat, ya, dan nanti kami akan kembali untuk menemani Anda setelah berikut ini. Dan tetap bersama kami, jangan beranjak kemana-mana.